طيب أبيض مخطوطات ها apa yang dimaksud dengan makhthufat mim kha ta kemudian ta lagi alif ta makhthufat dari kata khat apa khat tulisan yaitu tulisan tangan langsung sang penulisnya atau penyalin-penyalinnya maka dikatakan makhthufat kemudian mewujudkan dari makhthufat kepada kitab seperti ini bisa dibaca dengan baik mudah dipahami apa namanya tahqiq barakallahu fikum namanya tahqiq baik siapa penulis kitab Fathul Majid barakallahu fikum nah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab berarti cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tetapi sesungguhnya beliau bukan menulis tetapi meringkas. Meringkas dari kitab apa? Man ya'rif berurutan Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Tulisan siapa? Syekh Sulaiman yang juga alu syekh masih turunan syekh juga Masya Allah ulama menurunkan ulama sehingga kalau dikatakan qalal muallif berkata penulis berarti sahibul matan siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah min aina nafham dari mana kita paham sahibul matan penulis matannya yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab yaitu kitab Tauhid kemudian disyarah Masya Allah dengan panjang lebar ulum ghazir ghazirah ilmu yang sangat banyak tetapi banyak faedah-faedah penting tapi keluar dari pembahasan bukan berarti tidak penting penting tapi terlalu jauh keluar dari pembahasan sehingga beliau Abdurrahman bin Hasan berupaya untuk meringkasnya lebih sederhana hanya yang berkait dengan pembahasan kitab At-Tauhid. Ikhwan fillah a'azakumullah maka kalau dikatakan qalal musannif atau qalal muallif fahuwa Muhammad bin Wahhab kalau dikatakan qalas syarih man Ya Sulaiman pensyarahnya kalau qultu saya katakan siapa baru Syekh Abdurrahman kita lanjutkan ucapan beliau ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan Ibn Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah beliau sudah menceritakan bagaimana perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menyebarkan tauhid sejak kecil beliau terbentuk dalam satu prinsip beribadah hanya untuk Allah dan tidak boleh memberikan peribadatan pada selain Allah dalam bentuk ibadah apapun sehingga ketika semakin berilmu semakin belajar beliau terpanggil untuk mendakwahi kaumnya maka kita lanjutkan sekarang ucapan beliau rahimahullah Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd waqad asbaha aktharu ahli jaziratul arab bida'watihi kama qala qatadah rahimahullahu ta'ala maka jadilah kebanyakan penduduk jaziratul arab saat itu dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi seperti apa yang dikisahkan apa yang diceritakan oleh Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi man huwa? Naam tabi'iyun thiqah seorang tabi'i dari kalangan tabi'in yang thiqatun thabit yang meninggal setelah 100 tahun, julukan kunyahnya Abul Khattab. Qatadah menceritakan tentang di masa itu, di masa Rasulullah SAW berdakwah dan para sahabatnya. Tetapi gambaran tersebut mirip sekali dengan apa yang terjadi di zaman Syekh rahimahullah. Apa kata Qatadah? Qala Qatadah rahimahullahu ta'ala an hali awwali hadihil ummah. Qatadah rahimahullah menceritakan tentang keadaan awal pertama umat ini, awal pertama umat Islam. Innal muslimina lamma qalu, bahwa kaum muslimin ketika mereka berkata la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ankara dalikal musyrikuna wa kaburat alaihim. Diingkari yang demikian oleh kebanyakan kaum musyrikin dan terasa besar pada mereka kalimat la ilaha illallah. Wa dhaqa bihim iblis wa junuduh. Masih kata Qatadah, iblis dan bala tentaranya dhaqa, merasa sempit, dan juga bala tentaranya merasa sempit karena ucapan kaum muslimin la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu membuat sempit syaitan, iblis dan anak buahnya dan pasukannya. Fa'aballahu illa an yumdiha wa yudhiruha. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolak yang demikian kecuali tetap berkehendak untuk melangsungkan dakwah ini, wa yudhiruha, dan memenangkannya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Musyrikin mendengarkan kalimat la ilaha illallah, sempit dada mereka. Syaitan dan bala tentaranya mendengarkan kalimat la ilaha illallah, sempit dada mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap berkehendak untuk menegakkan agamanya. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan, untuk diunggulkan di atas semua agama-agama. Wa yansuruha ala man nawaaha, dan Allah tetap berkehendak untuk yansuruha, menolong la ilaha illallah, membela kalimat tauhid dari siapa-siapa yang menentangnya. Man nawaaha, innaha kalimatun man khasama biha falaj. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun, siapa yang bertikai dalam masalah la ilaha illallah, siapa yang membelanya pasti akan menang, siapa yang menentangnya pasti akan kalah. Jadi kalimat yang siapa memegang kalimat ini, siapa yang mendukungnya dan mengunggulkannya, maka dia pasti akan menang. Pasti, pasti, pasti. Karena yang janji bukan saya dan bukan manusia. Yang berjanji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Maka kita katakan pasti. Bukan insya Allah. Allah sudah sya'a. Allah sudah berkehendak. Dalam ayat tadi, kalau kalian membela agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sedangkan agama ini dasari dengan kalimat la ilaha illallah. Man khasama biha falaj wa man qatala biha nusir. Siapa yang berperang membela kalimat ini pasti akan menang, pasti akan ditolong. Innama ya'rifuha ahlu hadhil jazirah allati yaqta'uha ar-raqib fi layalin qala'il. Wa yasirur raqib fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Hanya saja yang mengenali kalimat tersebut, yang mengenali kalimat la ilaha illallah, sedikit. Hanya ahlu hadhil jazirah, hanya orang yang ada di jazirah tersebut, di daerah tersebut. Allati yaqta'uha ar-raqib fi layalin qala'il, yang bisa ditempuh oleh orang yang berkendaraan hanya beberapa malam selesai. Berarti kecil sekali, dari sini sampai ke ujungnya cuma beberapa malam bisa ditempuh. Wa yasiru ar-raqib fi fi'amin minan nas, dan seorang berkendaraan melewati sekian golongan-golongan manusia dalam keadaan mereka la ya'rifunaha, dalam keadaan mereka tidak mengenali kalimat la ilaha illallah, wa la yuqirruna biha, dan tidak menegakkan dan tidak mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Wa qad syarha Allah sudur katsir min al ulama li da'watihi. Barakallahu fiikum. Gambaran Qatadah Ibn Di'amah As-Sajusi rahimahullahu ta'ala adalah gambaran ketika itu, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wallahi dajjah goncang timur dan barat, goncang Romawi dan Persia, semuanya mendengarkan kalimat itu dalam keadaan mereka goncang. Kalimat apa lagi? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau disebutkan kalimat la ilaha illallah pada mereka, mereka menolak dengan sombong. Bahkan mengucapkan dengan kalimat bahwa ini perkara yang aneh, syai'un ujab. Bagaimana mungkin seseorang tidak diperbudak oleh makhluk? Enggak mungkin. Harus diperbudak. Yang ini oleh yang itu oleh yang ini, golongan sana diperbudak oleh golongan yang sini, bangsa ini diperbudak oleh bangsa itu, ila akhirnya. Tiba-tiba dikatakan tidak boleh kita memperbudak diri kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghambakan diri kita kecuali kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ini kalimatun ujab, kata mereka. Kalimat yang aneh. Itu gambaran waktu itu. Ternyata ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan la ilaha illallah, kalimat yang sama, ternyata mereka goncang dan marah besar. Yang sedang beribadah kepada batu, yang sedang berdoa pada pohon, yang sedang meratap pada kuburan, yang sedang meminta pada selain Allah, mereka semua goncang, doja. Kok betapa miripnya dengan ketika pertama kali kalimat la ilaha illallah dikumandangkan. Ternyata di zaman beliau ketika diangkat kembali kalimat ini, diterangkan makna yang terkandung dalamnya, terjadilah kembali kegoncangan. Dan itu biasanya awal dari pemahaman. Kaget dulu, terkejut dulu, sampai kemudian diakhiri dengan huruf O. Setelah mengerti, setelah paham, oh itu maksudnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad syaraha Allahu sudura katsirin minal ulama li da'watihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah membuka hati-hati dan dada-dada kebanyakan para ulama di zamannya dengan dakwah syekh. Hati mereka terbuka, dada mereka terbuka dengan dakwah beliau. Wasarru wastabsyaru bi tal'atihi. Mereka bergembira. Sarru bahagia. Istabsyaru merasa gembira. Alhamdulillah ada orang yang mau menegakkan tauhid, menegakkan la ilaha illallah, gembira. Para ulama ahlus sunnah. Wa atnau alaihi nathran wa nadhma. Sehingga mereka pun mulai memujinya dengan puji-pujian kepada syekh, apakah dalam bentuk nathran atau nazman? Nathran tulisan biasa, nazm itu seperti sebuah syair, sajak dan sejenisnya. Mereka memuji dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, esai, ataupun dalam bentuk syair-syair, nazm-nazm, memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Famin dzalika, di antaranya adalah apa yang diucapkan dalam bentuk syair oleh Syekh Al-Alim, Alim Sana'a, ulama dari Sana'a, yang bernama Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani, yang kita lebih kenal dengan istilah Imam San'ani, yaitu penulis Subul Salam, pensyarah kitab Bulughul Maram, atau pensyarah kitab Bulughul Maram. Beliau mengucapkan fi hadha syaikh rahimahullahu ta'ala syi'ran. Beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan bentuk syair. Syairnya kita baca. Waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa bima yubdi wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu fawafaqa ma 'indi wa ya'muru arkan asy-syari'ah hadiman mashahid dhalla an-nas fiha 'anil rusydi a'adu biha ma'na suwa' wa mithlahu yaghuth wa wuddi bi'sa dhalika min waddi wa qad hatafu 'inda asy-syada'id bismiha kama yahtifu al-muttarru bis-samad al-fardi وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر الصمد الفردي وكم عقروا في صوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبل مستلم الأركان منهن بالأيدي كتب لي رحمه الله. Di antara bait-bait syairnya, wa qaja'atil akhbaru anhu bi annahu, telah datang berita-berita tentang beliau, tentang syekh, bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa, bahwasanya beliau telah mengembalikan kepada kita, kepada syariat yang mulia, bima yubdi, dengan sesuatu yang sangat jelas, yubdi sesuatu yang menunjukkan, wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin, dan beliau menyebarkan terang-terangan apa yang diperlukan untuk orang-orang yang bodoh, apa yang bisa menjelaskan kepada orang yang bodoh dan para mubtadi', fawafaqa ma indi, maka sungguh persis seperti apa yang ada di sisiku. Ini Imam Sana'ani menyatakan dakwah beliau persis dengan apa yang aku dakwahkan. Beliau mengajak pada tauhid sebagaimana aku mengajak pada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan-kesyirikan sebagaimana aku memperingatkan dari kesyirikan-kesyirikan. Fawafaqa ma'indi, sesuai dengan apa yang ada padaku. Ya'muru arkana syari'ah hadiman masyahida dallan nasu fiha 'anil rusydi, meramaikan, menegakkan rukun-rukun syariat. Syariat begitu banyak, begitu lengkap, tetapi pondasinya, tonggaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Tonggaknya adalah tauhid. Tanpa tauhid, syariat ini seluruhnya akan runtuh. Tanpa keikhlasan, ibadah apapun, syariat apapun, sunnah apapun akan tertolak. Tanpa tauhid, tanpa keikhlasan. Beliau ya'muru arkana syariah, beliau menyebarkan, menegakkan, meramaikan rukun-rukun syariah ini, hadiman masyahid, dengan meruntuhkan segala masyahid yang dhallan nasu fiha, yang menyebabkan kesesatan pada manusia. dallan nasu, di mana manusia sesat, fiha, fi hadhil masyahid, tempat yang diibadahi itu namanya masyhad atau masyahid, monumen-monumen yang dijadikan sebagai berhala itu masyahid, diruntuhkan masyahid tadi. Dallan nasu fiha, yang manusia sesat karenanya. Ya'ni dalla 'anil rusydi, sesat dari kelurusan. A'adu biha ma'na suwa', wa mithlahu yaghuts wa waddin bi'sa dhalika min waddi. Mereka dengan masyahid tadi, dengan tempat-tempat kesyirikan tadi, penyembahan terhadap bentuk-bentuk pohon, batu, kuburan dan lainnya, dengan itu a'adu biha ma'na suwa', mereka mengembalikan makna suwa'. Dan yang sepertinya yaghuts dan waddi, satu lagi, nah, ya'uq, mengembalikan makna yang ada pada wad, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr, itu maknanya. Artinya mengembalikan makna penyembahan berhala seperti yang pertama terjadi di muka bumi. Apa yang pertama terjadi di muka bumi? Di zaman kaum Nuh alaihis salam, ketika ada orang-orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, kemudian Allah takdirkan mereka wafat di waktu yang hampir bersamaan, satu bulan hilang semua, wafat semua, maka mereka merasa kehilangan. Fasawwaru tilka suwar, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bahwa lima nama tadi adalah asma'u rijalin salihin, nama lima orang saleh fi qauminu. Ketika mereka meninggal semuanya, mereka sawwaru tilka suwar, mereka bentuk gambar-gambarnya. Diriwayatkan bahwa gambarnya bukan gambar seperti manusia patung begitu, tidak, tetapi lambang-lambang. Ini lambangnya Suwa', ini lambangnya Yaghuts, tanda-tanda saja. Walam tu'bad, kata Ibn Abbas, tapi belum diibadahi. Kemudian falamma talal zaman, ketika mulai panjang waktu, wanusiyal ilmu, dan terlupakan ilmu, ubidat, akhirnya diibadahi, disembah, diratapi, menentah, berdoa, beriktikaf di sisinya, ila akhirnya. Itu dulu di zaman kaum Nuh. Maka kata Sana'ani, dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terang-terangan menjelaskan tauhid dan memberantas kesyirikan, bahkan menjelaskan tentang berhala-berhala yang mereka sembah, apakah dalam bentuk pohon, batu, kuburan-kuburan, bahwa itu sama seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nuh terhadap Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Wa qad hatafu 'inda syada'id bismiha, mereka berbisik ketika dalam kesusahan dengan nama-namanya. Wahai Wad, wahai Suwa', wahai Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Demikian pula di zaman Sana'ani rahimahullah, dan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak orang-orang yang membisikkan nama-nama orang soleh tadi ketika syada'id. Ya Syekh Fula, ya Wali Fulan, ila akhir. Bukan berdoa pada Allah SWT, tetapi kepada makhluk, kepada orang yang sudah meninggal. Berarti ini mengembalikan makna peribadatan pada Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Di antaranya dalam bentuk hatafu 'inda syada'id bismiha kama yahtiful muttaru bisamadil fardi, mereka berbisik ketika dalam kesusahan memanggil nama-namanya seperti seorang beriman berbisik memanggil Allah Subhanahu wa taala As-Samad Al-Fardi, tempat bergantung yang Maha Esa. Ini sama dengan orang beriman ketika memanggil ya Rabbi, ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Mereka memanggilnya ya Wad, ya Suwa, ya Yaghuts. Berikutnya mereka memanggilnya ya Syekh Fulan, ya Maulana, ila akhirih. Wa kam aqaru fi suhiha min aqiratin uhillat li ghairi Allahi jahran ala amadi. Betapa banyak mereka menyembelih sembelihan-sembelihan. Aqirah sembelihan, aqaru menyembelih. Di kuburan-kuburannya mereka sembelih hewan-hewan kurban. Uhillat li ghairillah, yang dipersembahkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk pohon, untuk batu, untuk jin, dipersembahkan untuk orang-orang mati. Uhillat li ghairillah jahran, dengan terang-terangan, ala amad, dengan sengaja-sengaja. Wa kam ta'ifin haulal quburi muqabbilin wa mustalimil arkani minhunna bil aidi. Juga betapa banyak orang-orang yang tawaf. Taif isim fa'il dari tawfa yatufu, taif. Betapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan, bukan mengelilingi Ka'bah sesuai sunnah, tetapi mengelilingi kuburan-kuburan. Muqabbilin mustalimil arkani, dengan mencium batunya, batu nisannya, dengan mengusap batu-batunya, dinding-dindingnya, sudut-sudutnya. Bil aidi, dengan tangan-tangan mereka. Ini gambaran dari Imam As-San'ani, kegembiraan munculnya seorang yang menegakkan tauhid di masa manusia sudah banyak terjatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuknya digambarkan oleh As-San'ani. Ada yang memperlakukan orang soleh seperti Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, yang mengkeramatkan kuburannya dengan meminta-meminta kepadanya, meratap di dalamnya dan ila akhir. Ada juga yang sampai membisikkan nama-namanya ketika kesusahan. Ada pula yang menyembelih hewan-hewan dipersembahkan untuk pohon, untuk batu, untuk tempat-tempat keramat, untuk kuburan-kuburan. Ada pula yang tawaf mengelilingi kuburan. Ada yang mengusapnya untuk mengalap berkah atau mencari sesuatu yang katanya kekuatan gaib. Saat yang seperti itu sangat didambakan adanya seorang dai. Semua orang saleh akan berdoa dan berharap mudah-mudahan ada yang mau menegakkan tauhid dan menjelaskan pada mereka kesyirikan-kesyirikan mereka. Walhamdulillah biiznillahi ta'ala wa inayatihi, bangkitlah beliau rahimahullah. Dan kemudian sebagian mereka meninggalkan kesyirikannya dan beriman kepada Allah, mengesakan dan mengikrarkan kalimat tauhid dengan benar, lafzan wa ma'nan, dengan lafadznya dan juga dengan maknanya. Walhamdulillah. Ini potongan syair dari Imam As-Sana'ani dari qasidah yang panjang dari beliau yang akthar min sab'ina baitan, yang banyaknya atau panjangnya lebih dari 70 bait syair. Ditulis oleh beliau pada tahun 1163. Awal syairnya berbunyi salamun ala najdin wa man halla fi najdi wa in kana taslimi alal bu'di la yujdi. Awalnya berarti syair ini sepertinya khusus untuk mendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mengapa? Karena awalnya sudah berkata, semoga salam, ini ucapan salam, kepada penduduk negeri Najd, dan kepada orang yang berdakwah di dalamnya. Walaupun salamku dari jauh mungkin gak sampai kepadanya, tetapi sampai kepada kita, masya Allah, apalagi kepada mereka, sampai kepada kita di Indonesia sekian lamanya. Barakallahu fikum. Beliau merendah, tawadhu, walaupun salamku dari jauh, la yujdi, artinya belum memenuhi syarat hanya dari jauh saja, tapi aku memberikan salam pada mereka. Ini dukungan kepada syekh. Yang kedua, ucapan seorang yang alim di jazirah sendiri. Qala syaikhuna Abu Bakar Husain ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala fi. Beliau berkata juga dalam syairnya, laqad rafa'al maula bihi rutbatan rubatal huda biwaqtin bihi yu'la ad-dhalal wa yarfa'u saqahu namir al-fahmi malahu fartawa wa'ama bitayyaril ma'arifi yaqta'u. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a, laqad rafa'a al-maula, ini Allah subhanahu wa ta'ala, bihi, dengan adanya beliau, dengan adanya Syekh Muhammad bin Wahhab, rutbatal huda, Allah mengangkat derajat petunjuk di waktu, bi waqtin bihi yu'la ad-dalal wa yarfa'u, di waktu kesesatan mulai naik tensinya atau mulai meninggi. Di saat itu justru Allah SWT memunculkan dengan satu orang ini dakwah tauhid. Saqahu namir al-fahmi maulahu fartawa. Semoga diberi minum pejuang yang menebarkan pemahaman, diberi suqya oleh Rabbnya, maulahu, fartawa, sehingga hilang dahaga. Wa'ama bitayyaril ma'arifi yaqta'u, maka mulailah meluas pemahaman-pemahaman di masyarakat yang beliau tempuh. Fahya bihi tauhid, maka dengan adanya beliau Allah hidupkan tauhid. Ba'dan dirasihi, setelah yang tadinya hampir terhapus. Wa auha bihi min matla'i syirki mahya'u. Kemudian auha bihi matla'u syirki, ditutup atau dihilangkan semua sumber-sumber kesyirikan menjadi jalan yang luas. Mahya' disebutkan makna mahya' adalah tariqul wasi' al-wadih. Ini matla'u syirk, sumber-sumber kesyirikan ditutup. Jalan yang lurus terbuka lebar dengan sebab da'i tersebut. Sama dirwatul majdil lati martaqa laha siwahu wala hadha hadha fanafinaha samida'u. Meninggi, kalimat sama dari sumu, sama dirwatul majdi, meninggilah puncak kemajuan atau puncak kemuliaan. Allati martaqa laha siwahu, yang tidak naik kepadanya selain dia. Wala hadza, dan tidak ada pula yang menyamainya. Di halamannya, ini menyamai di halamannya pun tidak ada. Samida'u, maknanya samida'u, huwa bi'ijamid dal, dengan disukunkan dalnya, wa ihmaluha tanpa titik, maknanya al-karimus syarif, orang yang mulia, orang yang pemberani, syekhi, itu dikatakan samida. Barakallahu fikum. Menunjukkan saat itu bukan tidak ada ulama, ada ulama, tapi di Sana'a, di tempat lain. Adapun di situ, di jazirah, khususnya di Najd, hanya beliau saat itu yang paling menonjol, yang paling terlihat, yang paling dikatakan di sini, sama darwatul majdi allati martaqa laha siwahu wala hada finaha samida'u. Barakallahu fikum. Paling tidak ini adalah saksi-saksi yang hidup, melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka, mereka tahu apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan mereka mendukungnya, mereka memujinya. Ini sebagai tazkiyah bagi beliau rahimahullahu taala. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.